Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyubshirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد kita akan melanjutkan pembacaan kitab التوحيد dan kita sudah masuk ke bab man hazzala bi syai'in fihi dzikrullah aw al-Qur'an aw ar-Rasul. Bab penjelasan siapa yang memperolok-olok sesuatu dari zikrullah atau Al-Qur'an, dari Al-Qur'an atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca apa yang dibacakan oleh Syekh Utsaimin, apa yang disyarah oleh Syekh Utsaimin dari kitab ini. Qala rahimallahu taala wa qawluhu man hazala, yaitu ucapan muallif hazala, yaitu sakhira wastahza'a. Menghina dan memperolok-olok. Waro'ahu la'iba laisa jiddah. Dan dia menganggap perbuatannya ini hanya sekedar bercanda, bukan sungguh-sungguh. Jadi maksudnya, judul yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ta'ala ini berkaitan dengan orang yang menganggap bercanda dari hinaan dan olok-oloknya. Qala rahimallahu ta'ala, qala syarihu rahimallahu ta'ala, wa man hazala billah aw bi ayatihi al-kawniyah aw syar'iyyah aw bi rusulihi fahuwa kafirun. Barang siapa yang memperolok-olok Allah atau ayat-ayatnya al-kawniyah, ayat-ayat Allah al-kawniyah ini yang Allah ciptakan. Ayat-ayat kauniyah ini adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan. Seperti ucapan gapas ini, Allah turunkan hujan di musim ini. Ini istihza, ya. Memperolok-olok ayat al-kauniyah, ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi ini. Awis syar'iyah atau ayat-ayat syar'iyah, yaitu Al-Quran, ya, dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan memperolok ayat hijab. Ayat hijab diperolok-olok. tidak pas di zaman sekarang, zaman emansipasi wanita. Hijab ini tidak pas, tidak cocok. Ini istihza, ya, istihza. Dan ini banyak kaum muslimin yang melakukan hal ini, tetapi tidak demo. Tetapi tidak demo. Padahal banyak tokoh-tokoh yang meremehkan, yang menghinakan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aw bi rusulihi atau dengan rasulnya, memperolok-olok rasulnya, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menikah dengan 9 wanita, dilecehkan, diremehkan. Misalkan umatnya disuruh 4, dia sendiri 9. Ini istihza, ya, memperolok-olok agama. Apa kata beliau? Fahuwa kafirun, maka dia telah kafir. Mengatakan seperti itu, memperolok-olok agama, memperolok Allah, ayat, seperti ucapan orang-orang filsafat. Lokasi bebas Tuhan, ya, ini istihza, kufur, pelakunya kafir, bila syak, tanpa keraguan sama sekali. Terus kemudian nanti insyaallah akan ada tempatnya kita jelaskan. Li'anna al-munafata al-istihza'i lil-imani munafatun 'azimatun. Karena penafian istihza, memperolok-olok ini, penafian memperolok-olok ini lil iman, terhadap iman. Jadi perbuatan ini, perbuatan istihza ini bisa menafikan terhadap iman. Munafatun azimatun, merupakan penafian yang sangat besar. Artinya bukan perkara yang remeh. Bukan perkara yang remeh. Artinya istihza ini pengaruhnya terhadap iman ini sangat besar. Pengaruhnya terhadap iman sangat besar. Nanti akan disebutkan oleh syarih atau Syaikh Utsaimin rahimahullah taala dari sisi mana besarnya istihza ini pengaruhnya terhadap iman. Kaifa yaskharu wa yastahzi'u bi amrin yu'minu bihi. Bagaimana seseorang memperolok-olok, menghina dengan sesuatu yu'minu bihi yang dia sendiri beriman kepadanya. Fal mu'minu bisyai'i, maka seorang yang beriman terhadap sesuatu, la budda ayyu'dhamahu wa ayyakuna fi qalbihi min ta'zimihi ma yaliqu bihi. Maka seorang yang beriman terhadap sesuatu, itu mesti dia mengagungkan sesuatu tersebut dan ada pada hatinya perkara untuk mengagungkan perkara tersebut sesuai dengan kadarnya. Ringkasnya, ketika seorang beriman kepada sesuatu, maka dia akan mengagungkannya. Dia akan mengagungkannya. Nah, di sini kata syarih, wal kufru kufran, dan kekufuran ini ada dua. Kekufuran ini ada dua. Kufrun i'rad, pertama kufrun i'rad, yaitu kufur berpaling. Berpaling dari iman, dari Islam, dari tauhid, ini i'rad. Kufrun i'rad, berpaling. Yang kedua kufrun mu'aradah. Yang kedua adalah kufur menentang. Kufur menentang. Yang tadi i'rad, berpaling, yang kedua kufur mu'aradah, menentang. Qala rahimahullah ta'ala, wal mustahzi'u kafirun kufrun mu'aradah, kufru mu'aradatin. Dan seorang yang memperolok-olok agama, dia kafir karena kekufuran mu'aradah, kekufuran yang menentang. Karena yang mu'aradah ini ada dua di dalamnya. Pertama i'rad, pertama berpaling, yang kedua apa? Memperolok-olok, menentang. Menentangnya dengan memperolok-olok. Berbeda dengan yang tadi i'rad, cuma satu kekufurannya. Ketika disampaikan ayat Al-Qur'an, berpaling dia. Sudah tidak mau mendengar. Kafir. Tetapi dengan satu kekafiran. Tetapi yang mu'aradah ini dua kekafiran. Pertama dia berpaling dari ayat tersebut, kemudian yang kedua dia melakukan kekufuran berikutnya, yaitu memperolok-olok. Fahum a'zam, fahum a'zamu mimman yasjudu li sanamin faqat. Maka dia, ini, orang yang memperolok-olok agama, ini lebih besar dosanya, lebih besar kekufurannya daripada orang yang sujud kepada berhala saja. Padahal hal ini banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Subhanallah. Maka kata beliau, wahadihil mas'alah khatiratun jiddan. Dan permasalahan ini sangat bahaya sekali. Sangat bahaya sekali. Bagaimana tidak? Itu hanya sekedar ucapan saja. Bahkan main-main. Gak perlu ada kesungguhan pada dirinya, tetapi hanya sekedar ucapan, dengan ucapan bercanda, dia sudah masuk kepada kekufuran istihza. Seperti yang disebutkan contoh-contoh tadi. Itu ucapan-ucapan yang apa? Yang kebanyakan kaum muslimin meremehkannya. Allah tidak adil. Kafir. Kufur istihza. Lebih kufur daripada orang yang nyembah, sujud terhadap berhala. Maka kata beliau, wahadihil mas'alatu khatiratun jiddan. Permasalahan ini sangat bahaya sekali. Sangat riskan sekali. Warubba kalimatin awqa'at bisahibiha albala bal wal halak wa huwa la yash'ur. Terkadang satu kalimat ini menjerumuskan pelakunya kepada bala, celakaan, wal halak, kebinasaan, wa huwa la yash'ur, sementara dia tidak menyadarinya. Waliyadu billah. Faqad yatakallamul insanu bil kalimati min sukhtillahi azza wa jalla. La yulqi laha balan yahwi biha finnar. Terkadang seseorang berbicara dengan satu ucapan yang menyebabkan kemurkaan Allah, dia ucapkan tanpa peduli dengan isi ucapannya ini, yahwi biha finnar, menjurumuskan dia ke neraka. Faman istahza'a bis-shalah, barang siapa yang memperolok-olok salat, walau nafilah, walaupun salat sunnah, au bizakat, atau dengan zakat, awis saumi, atau dengan puasa, awil haji, atau haji, fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin, maka dia ini telah kafir sesuai dengan ijma' kaum muslimin. Maka dalam pembahasan ini sering para ulama membawakan di bab-bab fikih di kitab-kitab mereka, yaitu pembahasan tentang babul murtad, bab murtad. Di situ dijelaskan hukuman orang-orang yang murtad, dan kemudian mereka memberikan contoh-contoh orang-orang yang, atau contoh-contoh perbuatan, contoh-contoh ucapan yang menjadikan seorang ini murtad, keluar dari Islam. Jadi antaranya beberapa contoh istihza, seperti Imam Abu Hanifah memberikan contoh seseorang menyebut mushaf Al-Quran itu dengan mushaif, dengan tasghir. Tasghir itu seperti kalau Abdullah, ya Abdullah, ini hamba Allah tetapi besar. Tapi Ubaidullah, hamba Allah yang kecil. Gitu. Itu tasghir namanya. Kalau bahasa Indonesia ada enggak ungkapan seperti ini? Enggak ada, di ungkapan Indonesia tidak ada ya. Jadi seperti rajulun, ya. Rajulun, seorang laki-laki yang besar, yang normal. Tapi rujail, ini seorang laki-laki yang kecil. Nah, tidak normal. Gitu. Dan seterusnya, ya. Semisal itu. Nah, ketika seorang menyebut mushaf Al-Qur'an ini dengan mushaif, dengan tasghir, maka dia kafir. Istihza. Ya, istihza. Walaupun itu para ulama yang lain memberikan contoh yang lain, artinya itu contoh-contoh yang dibawakan menurut madhab Abu Hanifah. fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin, maka dia kafir sesuai dengan ijma kaum muslimin. Kadzalika man istahza'a bil ayatil kauniyah, begitu juga orang yang memperolok-olok ayat-ayat kekuasaan Allah al-kauniyah. Al-kaun ini ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, langit, bumi, manusia, jin, malaikat, dan seluruhnya yang Allah ciptakan itu adalah al-kaun namanya, sehingga disebut al-ayat al-kauniyah. Bian qala masalan, seperti seseorang mengatakan inna wujudal harri fi ayyamis syita safah, bahwasanya adanya panas, adanya panas fi ayyamis syita safah, pada musim dingin, musim hujan, musim dingin, safah merupakan kebodohan, merupakan kedunguan. Ini istihza kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam ini, yang mengatur alam ini. Awqala inna wujudal barri, wujudal bard, wujudal bardi fi ayyami fi ayyami ya Allah, inna wujudal baradi fi ayyami sayfi safahun, bahwasanya adanya dingin pada hari-hari pada musim panas ini merupakan kedunguan atau kebodohan atau semisalnya. Fahada kufrun, maka ini kafir, mukhrijun anil millah, keluar dari agama, murtad. Orang yang mengatakan seperti ini murtad. Lianna Rabb azza wa jalla, karena Rabb azza wa jalla kullu af'alihi mabniyatun 'alal hikmati, karena Rabb azza wa jalla setiap perbuatannya didasari di atas hikmah, di atas hikmah. Wa qad la nastati'u bulughaha, sungguh kita ini tidak mampu mencapainya. Bal la nastati'u bulughaha, bahkan kita ini tidak mampu mencapainya, mengetahuinya, hikmah-hikmah yang terkandung dari penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebagiannya kita tahu, tetapi sebagiannya kita tidak mengetahui. Begitu juga setiap af'alullah, setiap perbuatan Allah ini khair, baik. Termasuk perkara-perkara yang dianggap oleh manusia adalah jelek, seperti menciptakan iblis, menciptakan sakit, menciptakan fitnah, menciptakan pendusta, ya, menciptakan perkara-perkara yang jelek, itu merupakan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu baik, karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan itu laisa li zatihi, bukan maksud pada zatnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan iblis, bukan tujuannya menciptakan zatnya iblis, tetapi menciptakan di balik penciptaan iblis tersebut. Itu adalah hikmahnya. Apa di antaranya? Menguji siapa yang benar-benar iman, siapa yang benar-benar keimanannya, dan siapa yang dusta keimanannya. Allah menciptakan fitnah, ujian bagi umat Islam. Diterpa ini dan itu, kiri kanan, atas bawah, diuji siapa yang benar-benar keimanannya, siapa yang menjadikan Islam ini sebagai tunggangan? Ketika diuji akan terlihat, dengan ujian ini akan terlihat. Sepertinya emas ketika dibakar, ya, akan terlihat keasliannya, dan yang jelek akan tersingkir. Yang jelek akan tersingkir. Naam. Jadi af'alullah, perbuatan Allah ini semuanya baik. Semuanya baik. Karena hati-hati merupakan akidah qadariyah yang mereka tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejelekan. Mereka mengatakan enggak mungkin Allah menciptakan kejelekan, menciptakan maksiat, menciptakan kekufuran, kebid'ahan dan seterusnya. Tetapi ahlu sunnah wal jamaah meyakini seluruhnya Allah ciptakan. Seluruhnya Allah ciptakan. Dan itu baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik bagi Allah Subhanahu wa taala, karena ketika Allah menciptakan perkara yang jelek, kalau yang baik sudah jelas, ya, sudah jelas. Ketika Allah menciptakan yang jelek, itu laisa lidzatihi, bukan dimaksud zatnya, tetapi di balik itu. Di balik penciptaan itu Allah menginginkan kebaikan, ya, terhadap makhluknya. Seperti juga menciptakan sakit. Di balik itu Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan maghfirah bagi orang-orang yang terkena penyakit. Ujian, ya, ujian, ditimpa ujian. Di balik itu ada kebaikan bagi orang yang diuji ketika dia bersabar. Nah, kembali, maka ketika seorang melakukan menghina, memperolok-olok al-ayat al-kauniyah, ya, al-ayat al-kauniyah, maka dia terjerumus kepada kekufuran. Maka hati-hati, didik anak-anak kita, jangan menghina apa fisik teman-temannya dan seterusnya. Khawatir ini masuk kepada istihza bil ayat al-kauniyah. Ya. Terkecuali memang seseorang yang sudah terkenal, ya, tidak bisa dikenal kecuali dengan gelar tersebut. Seperti sebagian ulama, ya, Abdurrahman ibn Amr terkenal dengan apa? Al-A'mash. Al-A'mash pecak. Orang matanya yang enggak ini. Al-A'mash. Dan juga yang lainnya. Misalkan Al-A'raj. Ya, pincang. Cari siapa itu Al-A'raj? Si pincang. Itu udah ketahuan. Si fulan. Kecuali seperti itu. Nah. Hatta ketika melakukan tahdir, ya, ketika melakukan tahdir terhadap seseorang, maka tidak diperbolehkan dia mengungkap tentang kejelekan khalqnya, bukan khuluknya, khuluk akhlak, tapi khalqnya, penciptaannya. Karena itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi khalqnya, tetapi khuluknya, akhlaknya. Naam. Qala rahimahullah ta'ala, "Tsumma 'alam," kemudian ketahuilah, "annal ulama," bahwasanya ulama ini, "ikhtalafu," mereka berbeda pendapat, "fi man sabballah aw rasulahu aw kitabahu." Mereka berbeda pendapat tentang orang yang mencela Allah atau mencela rasulnya atau mencela kitabnya. Hal tuqbal taubatuhu, apakah diterima taubatnya? Ala qaulaini, ada dua pendapat. Al qaul awal, pendapat yang pertama, annaha la yuqbal, bahwasanya tobatnya ini tidak diterima. Bahwasanya tobatnya tidak diterima. Bal yuqtal kafiran. Bahkan ini dia dibunuh di atas kekafiran. Wala yusalli alaih. Tidak disolatkan kepadanya. Wala yuda'alahu birrahmah, dan tidak juga didoakan kepadanya rahmah. Kasih sayang dari Allah. Wa yudfanu fi mahallin ba'idin, dan dia dikuburkan pada tempat yang jauh. An kuburil muslimin, dari pekuburan kaum muslimin. Jangan didekatkan dengan kuburan kaum muslimin orang yang seperti ini. Ini satu pendapat. Dan ini diriwayatkan dari tidak disebutkan di sini. Kemudian pendapat yang kedua, innaha tuqbal idza ulima sidqu taubatihi ilallah. Pendapat yang kedua, ini diterima taubatnya. Apabila diketahui kejujuran taubatnya kepada Allah. Wa aqarra 'ala nafsihi bil khata', dan dia mengakui terhadap dirinya telah melakukan kesalahan. Wa wasafa Allah ta'ala bima yastahiqqu min sifati ta'zim, dan dia mensifati Allah dengan sifat yang berhak bagi Allah, dengan sifat-sifat yang agung. Artinya dia dari taubatnya ini terlihat kejujurannya, terus dia mengakui dengan kesalahannya, juga dia melakukan perkara sebaliknya dari perbuatan dosa tadi. Yang tadi dosa memperolok-olok Allah, nah kemudian ketika setelah taubat dia melakukan perkara sebalik dari perbuatan itu, yaitu mengagungkan Allah, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang agung. Dan hal ini disebabkan keumuman ayat Al-Qur'an, di antaranya adalah qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap mereka, la taqnatu, janganlah kalian berputus asa, mir rahmatillah, dari rahmat Allah, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yaghfirudz-dzunuba jami'a, mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Dosa-dosa seluruhnya. Tidak terkecuali ketika seorang ini bertobat sebelum malam yugharghir. Sebelum apa? Nyawanya berada di tenggorokan. Atau sebelum matahari terbit di barat. Wa minal kufari man yasubbuna Allah, dan di antara orang-orang kufar itu ada yang mencela Allah. Wa ma adzalika tuqbalu taubatuhum, dan disertai itu diterima taubat mereka. Wa hadza huwa sahih, dan ini adalah yang sahih. Contohnya sahabat. Ya, sahabat. Di antara sahabat ada yang mencela Allah sebelum mereka masuk Islam. Nah. Jadi ini yang rajih, pendapat yang rajih bahwasanya dia diterima taubatnya. Illa hanya saja annasabar rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya saja orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuqbal taubatuhu, diterima taubatnya, wajib qatluhu, akan tetapi harus dibunuh. Kalau tadi pendapat yang pertama, dia tidak diterima tobatnya dan harus dibunuh sebagai orang yang kafir, seorang yang murtad. Tetapi yang ini dia dibunuh tetapi masih seorang muslim karena diterima tobatnya. Itu bedanya. Bi khilafi man sabballah, berbeda dengan orang yang mencela Allah. Fa inna hatuqbal taubatuhu wa la yuqtal. Maka sesungguhnya dia diterima taubatnya dan tidak dibunuh. Li anna haqqallah duna haqqir rasul. Karena hak Allah ini bukan haknya Rasul. Bal li anna Allah akhbarana bi afwihi an haqqihi idza taba al-'abdu ilaihi bi annahu yaghfiru dzunuba jami'a. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberi kabar kepada kita mengampuni dosa-dosa dari haknya, yaitu hak Allah. Apabila seorang hamba ini bertobat kepadanya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Jadi makanya di antara syarat-syarat taubat itu apabila berkaitan dengan Allah, maka ini mudah. Tetapi sudah berkaitan dengan hak manusia, hukukul adamain, maka apa? Maka harus diselesaikan dulu. Maka harus diselesaikan dengan hak-hak hamba tersebut. Nah, diselesaikan hak-hak hamba tersebut baru diterima taubatnya. Baru diterima taubatnya. Ketika dia menzalimi harus minta maaf. Dengan lisannya, dengan tangannya misalkan, atau dengan yang lain, ya, atau dengan yang lainnya harus minta maaf. Kalau orang itu memberi maaf, alhamdulillah. Kalau tidak, maka harus mencari apa? Sesuatu yang bisa membuat dia itu ridho. Nah. Jadi seperti itu, kata beliau, orang yang mencela Rasulullah SAW diterima taubatnya, kalau dia taubat, tetap dibunuh. Beda dengan orang yang mencela Allah, maka dia diterima taubatnya dan tidak dibunuh. Nah, karena tadi bahwasanya hak Allah ini sudah disebutkan dalam ayat-ayatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa tanpa kecuali. Amma sabar rasul, maka adapun orang yang mencela rasul, fa innahu yata'allaqu bi amran, yata'allaqu bihi amran. Adapun orang yang mencela rasul, maka dia ini berkaitan dengan dua perkara. Perkara yang pertama, amrun syar'iyyun, yaitu berkaitan dengan perkara yang syar'i. Apa itu? Likaunihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kedudukannya ini sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadzal wajhi tuqbalu taubatuhu idza tab. Dan dari sisi ini diterima taubatnya apabila dia bertobat. Atsani yang kedua, amrun syakhsi. Ya, amrun syakhsi. Yaitu perkara yang berkaitan dengan pribadi. Pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likaunihi minal mursalin. Karena keadaannya ini sebagai utusan. Min hadzal wajhi, dari sisi ini yajibu qatluhu li haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Wajib dibunuh karena haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqtalu ba'da taubatihi ala annahu muslim, dan dibunuh setelah taubatnya sebagai muslim. Nah, dia ini sebagai muslim, dibunuh sebagai muslim. Berbeda tadi yang pertama tadi yang tidak diterima taubatnya, dia dibunuh sebagai orang murtad, seorang keluar dari Islam. Walaupun tadi yang rajih adalah ini, diterima taubatnya, tetapi kalau mencela Rasul harus dibunuh. Walaupun ketika dibunuh dia sebagai muslim, dikubur, disolatkan ya, disolatkan dan diurus sebagaimana kaum muslimin, dikuburkan di tempat kaum muslimin. Naam. Fa idza qutila ghasalnahu wa kafannahu wa sallaina alaihi wa dafannahu ma'al muslimin. Apabila dia terbunuh atau dibunuh, maka kita memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, dan menguburkannya bersama kaum muslimin. Ya, bersama kuburan kaum muslimin. Wa hadza ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini merupakan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qad allafa kitaban fi dzalika ismuhu, dan Syekhul Islam telah mengarang satu kitab yang berkaitan tentang mencela Rasul atau mengkaitan dengan apa na'am? Mencela Rasul, yaitu As-Sarimul Mas'ul fi hukmi qatli sabir Rasul. As-Sarimul Mas'ul ini pedang terhunus tentang hukum atau ala syatimir Rasul. Pedang terhunus terhadap orang yang mencela Rasul. Wa dzalika li'annahu istahana bihaqqi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kadza. Wa dzalika, dan begitu juga li'annahu, bahwasanya dia istahana bihaqqi Rasul sallallahu alaihi wasallam, meremehkan, menghina terhadap haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus diagungkan, yang harus dihormati, dicintai, tetapi dia malah menghinanya. Wa kadza law qadhafahu fa innahu yuqtalu wa la yujlad. Begitu juga ketika dia menuduhnya, menuduh Rasulullah dengan perbuatan zina atau qadhaf, ya. Fa innahu yuqtal wa la yujlad. Sesungguhnya ini dia dibunuh, bukan dijilid. Ya. Karena kalau misalkan seorang ini menuduh kaum muslimin yang lainnya, ya, berbuat zina dan seterusnya, dia dijilid. Tetapi kalau dia menuduh Rasulullah SAW, maka apa? Yuktal, dibunuh. Karena apa? Beda derajatnya kaum muslimin secara keseluruhan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa in qila, apabila ada yang bertanya, alaisa qad sabata anna minan nasi man sabbar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa qabla wa qubila minhu wa atzaqahu, bukankah telah sahih dari sebagian manusia ada yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diterima taubatnya dan dibebaskan? Nah, jawab Ujibah. Dia dahulu gitu ya, zaman sahabat itu, sebelum mereka masuk Islam, di antara mereka ada yang mencela Rasulullah. Kemudian masuk Islam, bertaubat, diterima. Kenapa? Kok tadi diterima taubatnya tapi tetap dibunuh. Kalau ini kan diterima taubatnya terus dibebaskan. Ujibah, dijawab, bala, betul, hada sahih, ini benar. Lakin hada fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Ya. Waqad asqata haqqahu. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggugurkan haknya. Amma ba'da mautihi fala nadri. Maka adapun setelah kematian Rasulullah, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala nadri. Maka kita tidak mengetahui apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan atau tidak. Fananfudhu ma narahu wajiban fi haqqi man sabbahu sallallahu alaihi wasallam. Maka kita melaksanakan apa yang kita lihat satu kewajiban. Apa? Terhadap orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Dibunuh. Nah. Qala rahimallahu taala, Qauluhu ta'ala wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Jika engkau bertanya kepada mereka, yaitu orang yang memperolok-olok, mereka akan mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Sesungguhnya kami ini hanya sekedar bermain apa bercanda dan bermain-main. Makna nakhudhu yaitu bercanda dengan ucapan. Kalau al-la'ab wa nal'ab itu bercanda dengan al-jawarih, dengan tangan. Intinya ayat ini berkaitan dengan ucapan orang-orang yang memperolok-olok Rasulullah dan sahabat dengan ucapannya dan dengan gerakannya. Maka para ulama memasukkan gerakan, ya, gerakan tangan, lidah, mulut dan seterusnya, ini masuk kepada istihza, tidak hanya sekedar ucapan. Bukan sekedar ucapan. Dari mana ya? Dari ini, dari ayat ini. Nakhudhu wa nal'ab. Mereka bercanda dengan ucapannya, wa nal'ab, dan dengan bercanda dengan jawarihnya, yaitu dengan anggota tubuhnya. Yaitu menghina, memperolok-olok dengan anggota tubuhnya, dengan isyarat tubuhnya. Kemudian jadi ketika nanti kita akan bacakan hadis asbabul nuzul dari ayat-ayat ini, yaitu ketika dalam perang Tabuk, ketika perjalanan dalam perang Tabuk, di situ berkumpul orang-orang munafik dan orang-orang mukmin yang keimanannya ini lemah. Berkumpul di situ, terus mereka di situ berbicara, bercanda dan seterusnya. Kemudian mereka masuk ke pembahasan yang berbahaya, yaitu menghina Rasulullah dan para sahabat. Gitu. Menghina Rasulullah dan para sahabat. Kemudian turun ayat gitu. Maka di sini ayat yaitu wala in sa'altahum, apabila engkau bertanya kepada mereka. Jadi kenapa kalian melakukan hal ini? Menghina Rasul, menghina sahabat. Mereka menjawab innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami hanya sekedar bercanda. Senda gurau. Gitu. Tidak serius. Nah, itu. Tapi apa jawabannya? Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Qul, katakanlah. Abillahi, apakah kepada Allah, wa ayatihi dan ayat-ayatnya, wa rasuli dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian memperolok-olok. Al-istifhamu lil inkari wa ta'ajjub. Istifham ini qul, katakanlah. Abillah, abillah, apakah? Istifham pertanyaan, tetapi pertanyaan ingkari, pertanyaan untuk mengingkari, ya, mengingkari perbuatan mereka. Apakah kepada ayat Allah? Apakah kepada Allah dan ayat Allah dan Rasulnya kalian memperolok-olok? Nah, ini ingkari, mengingkari perbuatan mereka. Fayunkiru alaihim, maka Allah Subhanahu wa taala mengingkari mereka. Ayastahzi'u bihadhil umur al-'azimah. Mereka memperolok-olok dengan perkara-perkara yang agung ini. Wa yata'ajjab, dan kaget. Kaifa yakunu ahaqqul haqqi mahallan li sukhriyah? Bagaimana perkara yang hak, ya, perkara yang paling hak, yaitu Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya, itu dijadikan sasaran candaan, hinaan. Ini menunjukkan tidak ada ta'zim, menunjukkan tidak ada pengagungan terhadap perkara tadi, yaitu kepada Allah, kepada ayat-ayatnya dan kepada Rasulnya. Qauluhu abillah, ucapan apakah kepada Allah, ay bidzatihi wa sifatihi, memperokolok Allah kepada zatnya atau sifat-sifatnya, wa ayatihi dan ayat-ayatnya, wa yashmal dan tercakup dalam ayat-ayat ini, al-ayatu syar'iyyah, ayat-ayat syar'iyyah, kal istihza bil Qur'an, seperti memperolok-olok Al-Qur'an, ya, seperti dia mengatakan asatirul awwalin, dongeng-dongeng yang lama. Ini Al-Qur'an ini hanya sekedar cerita, kisah, sejarah orang dahulu. Kufur. Atau dia memperolok-olok salah satu syariat, seperti memperolok-olok hijab, ya, memperolok hijab, cadar dan semisalnya. Ya. Ini hati-hati, ya, hati-hati, bahaya istihza itin, memperolok-olok agama, atau sholat, zakat, puasa dan yang lainnya, atau memperolok syariat tentang isbal, celana ngatung. Aneh kaum muslimin ini, padahal banyak hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Ma asfala minal ka'faini, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa yang berada di bawah mata kaki dari pakaian, dari sarung atau semisalnya, fa finnar, maka bagiannya api, api neraka. Tidak sedikit ayat hadis ini. Banyak hadis yang berbicara tentang tentang hal ini. Istihza. Maka lebih selamat orang yang tidak mengamalkan tetapi tidak memperolok. Ini lebih selamat. Lebih selamat. Tetapi yang orang memperolok-olok, ini bahaya. Bahaya seperti yang di awal sudah kita jelaskan dosanya. Waliyadu billah. Wal ayatul kauniyah, dan ayat ayat al-kauniyah, seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu berkaitan dengan takdir atau ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti seorang mengatakan, bagaimana sih Allah menciptakan perkara yang membahayakan manusia? Misalkan menciptakan ular, ya, ciptakan ular. Ini istihza bi khalqillah. Ini memperolok-olok ciptaan, ciptaan Allah. Memperolok-olok ayat al-kauniyah. Al-ayat al-kauniyah. Wa rasuluhu, dan rasulnya, al-murad huna, yang maksud di ayat ini adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jawaban berikutnya, qauluhu la ta'tadiru, janganlah kalian meminta maaf. Beralasan, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian ini telah kufur setelah kalian beriman. Padahal tadi ngomong apa dia, mereka itu, inna kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami ini hanya bermain-main dan sendagurau, ketika dalam perjalanan capek membuang letih, terus masuk ke pembahasan berbahaya, menghina Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ta'tadiru, jangan kalian meminta maaf, jangan kalian cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Kenapa? Kata beliau bil istihza'i, disebabkan istihza, disebabkan dia memperolok-olok. Wa hum la lam yakunu munafiqin, mereka ini bukan orang-orang munafik. Ya. Kenapa? Karena dalam ayat jelas sekali qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Berarti mereka ini orang-orang mukmin. Dan berarti istihza ini mengeluarkan seseorang dari keimanan, mengeluarkan seseorang dari Islam dalam artian murtad, menjadikan seorang ini murtad. Bukan orang-orang munafik, walaupun ada sebagian di sana ada orang-orang munafik yang apa? Yang mengompori, yang bikin menyulut apinya, ya, menyalakan apinya, terus besar, akhirnya terjerumus. Yang terjerumus adalah orang-orang mukmin yang lemah imannya, ya, yang lemah imannya. Maka kata beliau, lam yakunu munafiqin, mereka ini bukan orang-orang munafik khalisin murni, bal mu'minin, bahkan ada orang-orang mukmin, bahkan mereka ini orang-orang mukmin. Lakinna imanuhum, imanahum dhaifun, akan tetapi iman mereka ini lemah. Walihada lam yamna'uhum minal istihza billah wa ayati wa rasulihi, karena ini mereka tidak apa, tidak mengingkari, ya, tidak mencegah orang-orang munafik ini apa, tidak mencegah perbuatan nifak ini, perbuatan istihza ini kepada Allah dan Rasulnya, karena imannya lemah. Qala rahimallahu taala wa qulu taala inna afu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin, apabila kami mengampuni satu kelompok minkum dari kalian, nu'adzib ta'ifatan, dan kami nu'adzib ta'ifatan, kami mengadab satu kelompok bi annahum kanu mujrimin, disebabkan mereka itu orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa. Wa qawluhu an ta'ifatin minkum, ucapan di dalam ayat ini an ta'ifatin minkum, dari satu kelompok dari kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengampuni satu kelompok dari kalian, dari kelompok yang tadi, yang kumpul-kumpul tadi, yang melakukan hinaan, olok-olok. Qala ba'du ahlul ilm, berkata sebagian ahlul ilm, haulai hadaru wa saru indahum karahiyah li hadzal syai', bahwasanya mereka ini hadir pada saat apa, terjadi apa, olok-olok tersebut, penghinaan tersebut. Wasara indahum, dan mereka ini berada di sisi mereka ini karahiyatan, dalam keadaan benci, tidak menyukai terhadap perkara tersebut. Lakinnahum dahinu atau dahanu fasaru fi hukmihim li julusihim ilaihi, akan tetapi mereka ini dahanu, mudahana, melakukan mudahana. Artinya mudahana ini toleransi, ya. Toleransi, udahlah biarin lah, itu toleransi. Padahal ada batasan-batasannya, ada batasan-batasan. Fasaru fi hukmihim, maka mereka pun masuk kepada hukum mereka, ya, dimasukkan ke mereka, sebagaimana di dalam ayat lain disebutkan. Qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taqulu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzam mislukum. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian di dalam kitab, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, kemudian diperolok-olok, maka janganlah kalian duduk bersama mereka sampai mereka berbicara dalam pembicaraan yang lain. Sesungguhnya kalian apabila bersama mereka, idam mislukum, kalian seperti mereka, maka hukumnya sama. Nah, lakinnahum, nah ini kata beliau, lakinnahum akan tetapi mereka akhaf, lebih ringan, lima fi qulubihim minal karohah, disebabkan ada di dalam hati mereka kebencian, kebencian dari perbuatan apa? Perbuatan yang mereka apa? Saksikan, ya, yang mereka saksikan. Walihada, dikarenakan ini, afallahu anhum wahadahum lil imani watabu. Dan karena ini maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, memaafkan mereka dan memberi petunjuk kepada mereka terhadap iman, dan mereka pun bertaubat terhadapnya. Jadi ada di kelompok itu ada yang diampuni dosanya, ya, ada yang dimaafkan disebabkan masih ada keimanan di dalam hatinya. Ya. Walaupun dia terlibat, ya, terlibat dengan apa? Terlibat dari pembicaraan tersebut. Tetapi dalam hatinya dia tidak menyukai perbuatan tersebut. Qauluhu nu'adzib ta'ifatan ukhra. Nu'adzib ta'ifatan. Kami mengadab satu kelompok. Yaitu la yumkinu an na'fu 'anil jami', tidak mungkin kami akan mengampuni seluruhnya. Bal in afauna an ta'ifah falabudda an nu'adzib al-akhirin. Nu'adziba al-akhirin. Apabila kami mengampuni sebagian kelompok, maka kami harus mengadab yang lainnya. Kenapa? Bi annahum kanu mujrimin, karena mereka ini adalah orang-orang yang berdosa. Memiliki andil di dalam apa? Pembicaraan tersebut, ya, memiliki andil dalam pembicaraan tersebut. Apa? Bisa babi kaunihim mujrimina bil istihza'i wa indahum jurm. Disebabkan mereka ini orang-orang berdosa dengan istihza'nya ini, dengan penghinaannya ini, wa indahum jurm, dan mereka memiliki dosa. Wal'iyadu billah, artinya mereka memang sudah punya apa? Punya dosa tersendiri, niatan jeleknya sudah ada. Nah, ini kan orang berbeda nih. Orang yang terkena syubhat terus ke bawah, ya. Terkontaminasi gitu. Terpengaruh dengan orang yang memiliki penyakit. Nah, ini berbeda, ya, muamalahnya berbeda dengan orang yang memiliki penyakit. Nah itu, kalau dalam fikih itu ada najas, ada najis, ya. Kalau najas ini benda suci terus terkena najis, nah, terkena najis. Kalau najis emang aslinya najis, kotoran manusia itu najis. Nah itu najis nggak bisa dicuci, ya, nggak bisa dicuci, nggak tahu apalagi dijadi makanan. Ya. Nah. Tetapi kalau yang najas, ya, najas perkara yang tercampur najis itu ada pembahasan di dalam fikih itu yang disebut dengan al istihalah. Nah, al istihalah. Al istihalah itu, ya, bahasa kitanya pengangkatan materi-materi tertentu yang dianggap najis sehingga tersisa materi yang bersih, yang sucinya ini. Materi yang bersihnya. Jadi antaranya seperti khamar, ya. Khamar ketika sudah apa menjadi cuka halal. Nah, itu. Maka dalam hal ini terus berkembang seperti air comberan, gimana katanya kalau misalkan diistihalah, ya, dengan teknologi gitu, ya, kemudian dipisahkan, bisa terpisah, halal apa tidak? Halal, sebagian ulama mengatakan itu halal ketika memang teruji, ya, teruji terpisah, ah, materi-materi yang najis dan materi yang tidak najis. Karena aslinya tidak najis, aslinya tidak tidak najis. Gitu. Nah, kecuali memang aslinya sudah najis, maka itu berbeda. Itu sudah bukan najis tapi najis. Nah, ini kembali seperti ini juga. Beda yang punya peran, ya, punya peran dengan orang yang terpengaruhi. Korban jadi korban. Walaupun dia juga jadi apa? Jadi pembantunya, penolongnya dan seterusnya. Nah, ini berbeda muamalah muamalahnya. Nah. Nah, in bi annahum kanu mujrimin. Nah, karena mereka ini orang-orang yang berdosa. Dengan apa sebab apa bisa babi kauni mujrimin bil istiza wa indahum jurm. Nah itu. Karena mereka ini disebut berdosa itu karena mereka istihza, itu yang pertama. Yang kedua, mereka punya jurm, dosa. Yang mereka ini merupakan apa? Salah satu pencetusnya. Karena mereka sudah memiliki penyakit, ya. Penyakit dalam hatinya. Wal iyadu billah, kata beliau, wal iyadu billah, fala yumkinu ay yuwafiqu lit taubah. Maka tidak mungkin orang yang seperti ini diberi taufik untuk bertobat. Naam. Nah, insyaallah kita lanjutkan wa yustafadu minal ayatain, dan apa yang diambil dari dua ayat ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.